Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din wa akhawatna a'azani wa azakumullah. Pada sore ini, sebagaimana yang sampai kepada ana, bahwa materi yang akan kita bahas yaitu nasihat linnisa, nasihat bagi kaum wanita, nasihat bagi para istri terkhusus. Sebenarnya yang perlu kita sadari dan kita fahami bahwa agama itu dibangun di atas nasihat. Agama dibangun di atas nasihat. Di antara nasihat itu adalah untuk kaum muslimin secara umum. Naam, di antara nasihat tersebut adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum, laki maupun wanita. Apa isinya nasihat tersebut? Adalah apa saja sesuatu ilmu yang menunjukkan akan kemaslahatan dunia dan akhiratnya bagi yang dinasihati. Ilmu din, ilmu agama Allah, Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang difahami salaful ummah, disampaikan kepada kaum muslimin secara umum maupun muslimat yang membawa maslahat, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan, membawa keberuntungan dunia dan akhiratnya. Itu nasihat milik kaum muslimin pada umumnya. Oleh karena itu, di majlis yang singkat ini, mudah-mudahan para akhwat, para ummahat mengambil hikmah dan ilmu dan pendidikan, pelajaran dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang wanita idaman suami adalah wanita yang salihah. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadits yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang solihah. Makanya Rasulullah SAW pun telah membimbing kepada kita agar kita menikahi wanita-wanita yang penyayang, yang sayang sama suaminya, yang taat pada suaminya, yang baik pada suaminya. Tazawwaju, kata Rasulullah SAW, al-walud, al-wadud. Nikahlah oleh kalian para wanita yang walud, yang berketurunan, dan al-wadud, yang penyayang sama suami. Nah, suatu hal yang merupakan idaman suami adalah adanya istri yang salihah. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, yang disebutkan dalam Al-Jami' As-Sahih, dan hadits ini sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Waqqas, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, empat perkara yang mana empat kera ini termasuk bagian dari kebahagiaan seorang muslim. Ketika seorang muslim memiliki empat perkara ini, dia akan bahagia hidupnya. Apa itu? Al-mar'atu shalihatu, yang pertama. Wanita yang salihah. Yang kedua adalah wal maskan al-wasi, tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas, nyaman, tenteram, aman di dalamnya. Dan yang ketiga wal jarus saleh, tetangga yang saleh, tetangga yang baik, tetangga yang ngerti tentang hak-haknya dan kewajibannya secara syar'i, tetangga yang bisa diajak ta'awun alal birri wa taqwa, tetangga yang memahami kelemahan-kelemahan tetangga yang lainnya, tetangga yang benar-benar islami. Oleh karena itu, orang Arab menyatakan al-jaru qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Ketika seorang mau membangun rumah, ketika seorang mau tinggal di suatu tempat untuk memilih dia tinggal, maka lihat tetangganya dulu sebelum rumahnya. Al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu baru dar, baru rumahnya. Ketika tetangganya baik, maka belilah rumah di situ, tinggallah di situ, ngontraklah di situ, dan berdiam di situ. Al-jaru qoblad dar. Jangan sebaliknya, yaitu rumah dulu baru lihat tetangganya. Nah, di antara kebahagiaan seorang muslim adalah yang mendapatkan tetangga yang baik. Dan yang keempat yaitu wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang nyaman. Ikhwati fiddin a'azina jazakumullah, demikian wa arba'un minasyaqawah, kata Rasul. Dan empat perkara juga yang termasuk yang syaqawah, menyedihkan, membuat kesal dan menyusahkan, yaitu yang pertama adalah al-mar'atus su, tetangga yang jelek. Apa? Istri yang tidak salihah. Istri yang jelek. Istri yang tidak baik. Istri yang membangkang kepada suaminya. Istri yang tidak taat kepada suaminya. Istri yang tidak menjaga kehormatan suaminya. Istri yang tidak taat kepada Allah. Istri yang tidak mendukung suaminya dalam perkara-perkara yang baik. Istri yang membenci suaminya. Istri yang tidak mau berbuat baik kepada suaminya. Istri yang tidak taat kepada suaminya. Ini adalah wanita yang su, wanita yang tidak baik. Dan yang kedua adalah tetangga yang su, al-jaru su, tetangga yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat adalah tempat tinggal yang sempit. Rumah yang sempit, tidak tenteram, tidak tenang, tidak aman di dalamnya. Dan tidak bersih. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang muslim berupaya memohon kepada Allah untuk mendapati istri yang solihah tersebut. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan tungkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikahi itu karena empat hal. Li diniha wa li jamaliha. Satu, karena agamanya. Dua, karena kecantikannya. Tiga, lima, lihat karena hartanya. Empat, karena nasabnya. Wali nasabih. Wali nasabih, karena nasabnya. Fadfar bidhati dinik. Fadfar bidhati din. Taribat yadak, kata Rasul. Maka kalian utamakan yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, maka ketika tidak memilih yang agamanya baik, nah dari keempat-empatnya ini, maka engkau akan menyesal, engkau akan celaka. Namun ketika engkau pilih yang menjadi pilihan utama adalah agamanya, naam, dan kecantikannya dipilih juga, maka dan juga nasabnya, maka engkau akan bahagia. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, ada laki dan perempuan, laki dan wanita, suami, istri, di mana ketika keduanya saling terjalin hubungan yang baik, harmonis, maka akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, penuh kasih sayang, bahagia. Namun ketika sebaliknya salah satu hak dari kedua belah pihak itu ditinggalkan, maka itu bukan awal dari kehancuran rumah tangga. Allah sudah mengatur dan menyebutkan dalam Al-Quran, kaum laki-laki, ar-rijalu, kata Allah, qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anwalihim, bahwa rijal, kaum laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas para wanita, karena Allah lebihkan satu dari yang lainnya. Allah lebihkan mereka, kaum laki-laki, di atas para wanita. Dan Allah kasih tanggung jawab bagi seorang suami, bagi para suami, untuk menafkahkan istri-istri dari harta-harta mereka. Fasholihatu qanitat, wanita yang soleh, wanita yang qanitah, hafizat lil ghaibi, yang hafizat, menjaga, lil ghaibi bima hafizallah. Naam, ketika suaminya enggak ada, seperti yang Allah jaga dengan atasnya, wallati takhafuna nusuzahunna al-ayah. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan dalam ayat ini, ketika beliau menyebutkan bahwa wanita as-salihat, wanita yang soleh, mereka soleh, yaitu yang menegakkan qamat bihaqillah wa haqqi zaujiha, yang dia jalani hak Allah dan hak suaminya. Berarti kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada suaminya. Ini wanita salihah. Lawannya adalah fasidah. Fasidah, wanita yang rusak, yang jelek, na'udzubillah, yang tidak menjalani hak Allah dan tidak menjalani hak suaminya. Qanitat, wanita yang qanitat. Qanitat, juga yang taat kepada Allah. Ini adalah penekanan dari salihat. Taat kepada Allah, otomatis juga taat kepada suaminya. Hafizat, hafizat adalah wanita yang menjaga dirinya. Yang menjaga dirinya, tatkala suaminya tidak ada, dijaga jangan sampai rahasia-rahasia suaminya diumbar dan disampaikan kepada orang lain, na'udzubillah. Dan rahasia-rahasia yang ada pada kedua belah pihak dari hubungan intim juga demikian, dijaga jangan sampai disebar luaskan. Oleh karena itu, ketika seorang wanita yang soleh ditanya tentang, ya apa kondisi rumah tanggamu, jawabannya baik. Ya apa kondisi suamimu, jawabannya baik. Tidak ada yang lain kecuali nahnu bi khairin, kata beliau, kami baik-baik saja. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, demikian pula Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, fasholihat, wanita yang soleh, qanitat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, qanitat adalah muti'at li azwajihin, wanita-wanita yang taat kepada para suaminya. Hafizat lil ghaib, hafizat lil ghaib, Kata As-Sudi dan yang lainnya rahimahumullah, tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih. Wanita yang menjaga suaminya ketika suaminya tidak ada dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan menjaga harta suaminya. Ini hafizat lil ghaib yang disebutkan Imam As-Sudi dan yang lainnya. Bima hafizallah, yaitu dengan sebab Allah menjaganya dia. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah, Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah menyatakan khairun nisa imra'atun idza nuzirat ilaiha idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita atau istri adalah wanita yang kamu ketika memandangnya kamu menyucukkan kamu. Ini wanita yang salihah. Wa idza amartaha atau atka. Dan ketika kamu perintah dalam perkara yang baik, si istri itu mentaatinya. Wa idza ghibta anha hafidhatka. Jika kamu pergi darinya, dari suami dari istri tersebut, maka istri menjaga kamu. Fi nafsiha wa malika. Dirinya dijaga dan harta dijaga. Kemudian Rasul menyatakan membaca ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ikhwati fid din, a'azana zakumullah, Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban juga meriwayatkan Rasul menyatakan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min al abwabi syit. Kalau seorang istri sudah melakukan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka ucapkan bagi istri yang demikian agar masuk ke pintu-pintu surga, ke pintu surga lewat mana yang dia inginkan. Ikhwati fid din wa akhwatna a'zinuzakumullah, demikianlah kondisi keadaan seorang istri yang solihah adalah sangat berpengaruh dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj dipertunjukkan oleh malaikat Jibril tentang surganya, jannahnya, maka yang mayoritas penghuninya adalah para orang-orang miskin. Dan ketika dipertunjukkan nar, neraka Allah, maka ternyata mayoritas penduduknya adalah para wanita. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa demikian, maka Rasul menjawab, mereka itu mengkufuri li'annahunna yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kebaikan suami yang telah diberikan selama ini. Hanya dengan satu kesalahan, dia menyatakan suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Oleh karenanya maka para istri, para ummahat, hendaklah kalian benar-benar memperhatikan, merenung dan berpikir bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang benar-benar memerlukan perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi seorang istri yang solihah. Karena itu merupakan perhiasan terbaik di dunia. Dan itu pun juga akan kembali kebahagiaannya, kemuliaannya kepada sang istri, dunia dan akhiratnya. Dan ini merupakan perjuangan yang cukup berat bagi seorang istri. Namun kesabaran dalam meniti hidup ini sebagai istri, kesabaran dalam taat kepada Allah, kesabaran dalam taat kepada suaminya ketika dia menjalani dan mengarungi rumah tangga adalah perkara yang manis akibatnya. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, as-sabru ka ismiha, kata beliau, murru madzaikuha wa awaqibuha ahla minal asal. Kesabaran itu seperti namanya, yaitu pahit. Pahit rasanya, itu sabar. Namun akibat atau kesudahan atau buah dari sabar itu lebih manis daripada madu. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, wanita yang salihah, mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah al-walud al-wadud. Wanita dari penduduk jannah adalah mereka yang berketurunan dan mereka yang penyayang. Al-wadud, penyayang. Sama suami. Demikian pula ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dalam Sahih Sunan Nasa'i, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayun nisa khair, wanita mana yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsihi wa mialihi bima yakrah, yaitu wanita yang menyejukkan ketika dipandang suaminya, wanita yang taat ketika disuruh suami dalam perkara yang baik, dan wanita yang tidak menyelisihi keinginan suami dalam dirinya atau hartanya yang tidak disukai oleh suami. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, wanita sungguhlah keadaannya, posisinya benar-benar kebahagiaan dia di akhiratnya dan dunianya ada pada suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang wanita yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan selain Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Adabu Zifaf, adzatu zaujin anti, kata Rasul kepada salah seorang wanita ini, apakah kamu memiliki suami? Qalat na'am, ya aku punya suami ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana posisi anti terhadap suami anti? Dijawab, qalat ma'aluhu illa ma'ajastu an, aku tidak pernah menyia-nyiakan, aku tidak pernah mengecewakan suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasul menyatakan, fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, lihat oleh engkau bagaimana kedudukan kamu pada suamimu, bagaimana posisi kamu terhadap suamimu, karena sungguh jannahmu, surgamu, dan nerakamu itu ada pada suamimu. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, penting untuk diketahui oleh para wanita agar menjadi istri yang salihah, taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Ibnu Katsir menyebutkan ketika Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, waqarn fi buyutikun, adalah para wanita tersebut tinggal diam di rumah-rumah kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ilzam fi buyutikun, naam, tetap tinggal di rumah-rumah kalian, wala takhrujanna, dan jangan keluar, ligoi dihajah, tanpa ada keperluan. Maka wajib, wajib bagi seorang istri taat pada suaminya, dan tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Ikhwati fiddin, wa akhwatna azim wazakumullah, wanita adalah idaman suami ketika menjadi istrinya adalah istri yang salihah. Oleh karenanya, maka wanita pun juga harus taat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, la yahillu li mar'ati anta suma wa zawjuha syahid illa biidzni wa la ta'zin fi baitihi illa biidzni. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa dalam keadaan suaminya ada, kecuali dengan izin suami. Dan tidak boleh seorang istri memasukkan seseorang ke rumahnya dia tanpa seizin suaminya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang suami ketika mengajak istrinya diranjangnya, kemudian menolak sehingga suami marah, maka malaikat pun melaknat dia. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim bahwa Rasul menyatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alaiha la'natuhal malaikah hatta tusbiha. Kalau seorang suami mengajak istrinya diranjangnya berhubungan dengan istrinya, kemudian si istri menolak, tidak mau, sehingga suami tidur dalam keadaan marah atas si istri tersebut, maka istri mendapat laknat dari malaikat sampai dia subuh. Oleh karenanya maka demikian besar hak seorang suami yang merupakan kewajiban istri kepada suaminya, sehingga Rasul menyatakan, lau kuntu amuron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh seorang sujud pada orang lain, niscaya aku perintah seorang istri sujud kepada suaminya. Dan yang terakhir, hendaklah seorang istri berta'awun, saling tolong-menolong dengan suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dukung suaminya ketika suaminya menuntut ilmu. Dukung suaminya ketika suaminya beribadah kepada Allah. Dukung ketika suaminya berbuat perbuatan yang mulia, yang ma'ruf. Dukung suaminya ketika suaminya berkecimpung dan bertawun dalam dakwah Ahlus Sunnah ini. Jangan menjadi penghalang. Seorang suami yang suaminya berbuat baik, taat kepada Allah, berdakwah dan berdukung dan mendukung tentang dakwah di jalan Allah yang mulia ini. Maka ciri khas wanita yang solihah dari apa yang disampaikan tadi di atas, kesimpulannya adalah wanita yang solihah adalah wanita yang baik, yang beramal-amalan baik, menjalani hak Rabbnya, hak Allah. Dan juga wanita yang solihah adalah wanita yang taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga dirinya, terkhusus ketika suaminya tidak ada. Wanita yang solihah adalah wanita yang menjaga harta suami dan menjaga anak-anaknya. Wanita yang solihah adalah wanita yang menyejukkan ketika dipandang oleh suaminya, berhias dan memakai wangi-wangian yang disenangi oleh suami. Ini wanita yang solihah. Dan wanita yang solihah adalah betul-betul semangat serius untuk mendapatkan ridho dari suaminya, sehingga dia pun taat sepenuh hati, ikhlas karena Allah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu, wanita yang taat pada suami, wanita yang menjalani puasa di bulan Ramadan, wanita yang sholat 5 waktu, wanita yang menjaga kehormatannya, Rasul menyatakan hendaklah masuk surga lewat pintu mana yang dia inginkan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan hikmah dan ilmu dan manfaat untuk dipraktikkan bagi para ummahat, para istri-istri. Naam, sebagai amalan yang mulia sehingga menjadi gelar, mendapatkan gelar, gelar yang solihah, gelar yang mulia, yang merupakan perhiasan terbaik di dunia ini. Dan itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.